Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum at-tawabi' yang kedua. Al-atfu yaitu ataf. العطف تابع يقع بعد حرف العطف. عطف adalah sebuah tabi' يقع yang terletak setelah huruf عطف. نعم. Ataf adalah sebuah tabi' yang terletak setelah huruf ataf. Ringkasnya, ataf adalah sebuah isim yang terletak setelah huruf ataf. Jadi perlu kita mengenal huruf ataf dulu. Naam. Huruf ataf banyak. Yang paling dikenal huruf ataf adalah al-wawu, wa, yang berarti dan. Saya pergi bersama anak saya. Muhammad pergi bersama saudaranya. Zahaba Muhammadun wa akhuhu kalimat yang terletak setelah huruf ataf. Itulah yang dimaksud dengan ataf. Akaltu al-khubza wal-mauza. Wal-mauza berarti kata yang terletak setelah huruf ataf. Itulah ataf. Syaribtu al-qahwata wasyaya. Saya minum kopi dan teh. Wasyaya berarti ataf karena terletak setelah huruf ataf. Naam. Coba kita lihat. Ataf adalah sebuah tabi' yang terletak setelah huruf ataf. Mislu contohnya. Ja'a Khalidun wa Salimun. Mana kalimat yang terletak setelah huruf ataf? Salim. Itulah Salim ataf. Naam. Coba lihat harokat yang diikuti. Karena ta' ataf termasuk tabi', berarti mengikuti isim sebelumnya. Isim yang sebelumnya di sini ja'a Khalidun. Khalidun matbu' yang diikuti. Salimun sebagai tabi'nya, pengikutnya. Pengikut dari sisi apa? Pengikut dari sisi i'rab, harakatnya. Khalidun marfu' wa salimun juga marfu'. Kenapa dimarfu'kan? Karena diatofkan bacaannya kepada Khalid, isim yang sebelumnya. Itu atof. Nah. Telah datang Khalid dan Salim. Jumlah apakah ini? Ja Khalidun wa Salimun. Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ja fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tandanya dia fi'il madhi? difatah huruf akhirnya selama-lamanya. Qala Ibnu al-Ajurum fal madhi maftuhul akhiri abadan. Sudah ketemu fiilnya jaa. Mana fa'ilnya? Khalidun. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Wa salimun. Apa salimun? Ataf. Naam. Wa atful marfu'i marfu'un misluhu. Kata ulama. Ataf yang marfu. Naam. Yang dia sebuah isim yang diatopkan kepada yang marfu, maka marfu juga. Semisalnya sama. Wa'atful marfu'i marfu'un mislu. Sesuatu yang diatopkan kepada yang marfu, maka dia juga marfu sama. Walaupun nanti tanda marfunya berbeda. Yang penting hukumnya marfu. Jadi kita katakan salimun adalah atof. Naam. Wa'atful marfu'i marfu'un mithluhu. Atof yang marfu, maka marfu juga sama seperti ma'tufnya. Naam. Lanjut. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Saya melihat Khalid dan Salim. Mana yang disebut atof? Saliman. Diatofkan ke mana? Kepada Khalidan. Khalidan mansub, maka atofnya pun mansub. Wa'atful mansubi mansubun mithluhu. Sebuah atof yang mansub, maka mansub juga sama sepertinya. 6. Khalidan kenapa mansub? Ra'aitu Khalidan sebagai apa? Maf'ulun bih. Khalidan objek yang dilihat. Saya melihat Khalid. Maka Salim juga termasuk 6 atof yang diatofkan kepada matful bih, maka hukumnya juga mansub. Marartu bi Khalidin wa Salimin. Marartu bi Khalidin wa Salimin. Saya berpapasan dengan Khalid dan Salim. Majrur atofnya, maka dia pun majrur seperti ma'tufnya. Naam, al-malu wal-banuna. Harta benda dan anak-anak keturunan. Zinatul hayati dunia. Semuanya itu perhiasan dunia. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Harta benda dan banun, anak keturunan itu merupakan perhiasan. Naam, zina, perhiasan kehidupan dunia. Mana yang dimaksud dengan ataf kepada kalimat al-mal wal-banun? Wal-banun. Wal-banun marfu? Marfu. Tanda rafanya apa? Wau. Kenapa dengan wau? Nah, ada orang para ulama mengatakan dia mulhaq dengan jama' mudzakkar salim. Dikategorikan jama' mudzakkar salim. I'rabnya disamakan seperti jama' mudzakkar salim. Walaupun dia bukan jama' mudzakkar salim. Nah. Ya, namanya mulhaq dikategorikan jama' mudzakkar salim marfu dengan wau, mansub dan majrur dengan ya. Nah, karena dia tidak sempurna sebagai syarat jama' mudzakkar salim. Innal mala wal banina. Mana kalimat ataf? Wal banina. Al mala mansub. Mansub sebagai apa al-mala? Isim apa? Isim inna. Apa fungsinya inna? Jangan lupa. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Lawan dari apa? Kana. Berarti di sini an innal mala wal banina. Al-mala sebagai isim inna. Hukum isim inna mansub. Dan nasabnya fathah. Walbanina, apa berarti? Mansub atau majrur atau nam? Mansub, sebagai apa? Atof, diatofkan ke mana? Ke almala. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama mudzakkar salim. Atau mulhaq dengan jama mudzakkar salim. Lil mali walbanina. Sama. Lil mali majrur. Walbanina di sini berarti apa? majrur juga. Apa tanda majrurnya? Ya, kenapa dengan ya? Nah, jamak mudzakkar salim. Atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Itulah ataf. Jadi isim yang terletak setelah huruf ataf namanya ataf. Hukumnya apa? Mengikuti isim sebelumnya. Kalau yang diikuti marfu, maka marfu juga. Kalau yang diikuti mansub, mansub juga. Kalau yang diikuti majrur, majrur juga. Sekarang kita harus mengetahui huruf ataf. Apa saja huruf ataf tersebut? Wa ahruful atfi hiya. Ini dia. Huruf-huruf ataf adalah yang pertama al-wawu. Wawu. Wawu ini kata para ulama tidak menunjukkan tartib urutan. Tetapi limut lakil jam'i. Yang penting berkumpul. Seperti mengatakan ja'a Khalidun wa Salimun. Telah datang Khalid dan Salim. Tidak diketahui mana yang lebih duluan datangnya. Khalid apakah Salim. Tetapi yang penting kedua-duanya datang. Itu namanya limut lakil jam'i. Mutlak berkumpul kedua-duanya datang. Itu wow. Tidak menunjukkan apa? Urutan. Ya. Telah datang Khalid dan Salim. Siapa yang duluan? Enggak diketahui. Yang penting kedua-duanya datang. Itu namanya mutlakul jam'i. Mutlak kedatangan. Kedua-duanya datang. Yang kedua, al-fa'u fa. Huruf fa. Kalau ini baru ada urutan. Untuk urutan litartib ma'at ta'kib. Urutan menunjukkan urutan dan tidak ada selang waktu. Nah, ja'a Khalidun fa Salimun. Telah datang Khalid disusul dengan langsung dengan kedatangan Salim. Enggak ada senggang waktu. Itu fa. Apa namanya? Litartib ma'at ta'kib. Untuk menunjukkan berurutan tanpa selang waktu. Itu fa. Ja'al qadi fal muhami. Datang hakim kemudian orang yang terduga. Tersangka. Langsung diurut, diikuti. Tanpa ada selang waktu. Ja'at tilmidhu fal mudarrisu. Datang seorang murid, kemudian datang juga guru. Langsung berurutan, tanpa selang waktu. Ini huruf apa? Huruf ataf fa. Menunjukkan apa? Litartib ma'at ta'kid. Menunjukkan urutan tetapi tanpa ada selang waktu. Yang kedua, yang ketiga, summa. Summa sama litartib menunjukkan urutan ma'at tarahi bersamaan dengan ada selang waktu. Kalau fa tidak ada selang waktu, kalau summa ada selang waktu. Ja'a Khalidun summa Salimun. Datang Khalid kemudian datang Salim. Ada selang waktu. Bisa satu jam, bisa setengah jam, bisa satu hari. Nah, enggak ada batas waktu selangnya. Yang penting ada selang waktu. Lain dengan fa ya. Nah, yang keempat, am. Am, nam. Am litakhir. Untuk memilih. Atuhibbul kahwata am syaya. Nah, apakah engkau suka kopi atau teh? Atau nam am. Kemudian au sama au litahyir untuk memilih. Tapi kalau au boleh untuk menggabungkan, dua-duanya boleh dan tidak boleh digabungkan pilihannya. Naam. Au naam yang untuk memilih sama seperti am. Boleh memilih ini, memilih itu. Tapi kalau au untuk litahyir yang tidak boleh memilih kedua-duanya, seperti disebutkan alinahu, tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah olehmu hindun atau saudarinya. Gak boleh dua-duanya, harus dipilih satu. Karena gak boleh menggabungkan dua wanita bersaudara dengan satu suami. Tazawwaj hindan au ukhta. Nikailah olehmu hindun atau saudarinya. Ini litahyir dan tah pilihannya apa? Tidak boleh menggabungkan. Harus satu pilihnya. Nah. Kemudian hatta. Hatta lil ghoyah, sampai. Hatta lil ghoyah sampai. Lil ghoyah ke puncak akhir. Seperti kita mengatakan akal tu sama kata hatta ra'saha. Saya makan ikan sampai ke kepala-kepalanya. Nah, akal tu sama kata hatta ra'saha. Iya. Nah. Akal tu sama kata sama pulbih. Saya makan ikan. Nah, hatta ra'saha sampai kepalanya. Ra'sa mansub. Karena ikuti maf'ul bih sama kata. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Kemudian lakin. Lakin lil istidrak. Nah. Menghukumi hukum yang kedua dan mendiamkan hukum pertama. Seperti nan ma ja'a Muhammadun lakin salimun. Tidaklah datang Muhammad akan tetapi salim. Sidrok. Menetapkan hukum kedua, membiarkan hukum pertama. Kedatangan Khalid dan Salim. Ma ja'a Khalidun lakin salimun. Khalid tidak datang akan tetapi Salim. Salim mendatang. Menetapkan kedatangan Salim dan membiarkan kedatangan Muhammad. Sidrok. Kemudian la. La, tidak. Munafikan. Ja'a Khalidun la salimun. Datang Khalid bukan salim. Salim enggak datang. Yang datang Khalid. Bal lil idrab. Bal sama juga seperti tadi. Nam. Ja'a Amrun bal Khalidun. Ja'a Khalidun bal Amrun. Nah, ma ja'a Khalidun bal Amrun. Tidaklah datang Khalid akan tetapi Amr. Nah, hampir sama seperti lakin. Ada berapa nih patok? 9 atau 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf atof. Artinya masing-masing berbeda. 6. Yang paling terkenal huruf atop adalah waw. Karena memang apa? Induknya. Nah. Waw. Nah. Kemudian hukum atop. Wa kama yu'taful ismu 'alal ismi kadzalika yu'taful fi'lu 'alal fi'li. Sebagaimana isim itu diatafkan kepada isim, maka demikian juga fi'il diatafkan kepada fi'il. Jadi isim atafnya kepada isim, fi'il atafnya kepada fi'il. Enggak ada fi'il atafnya kepada isim, isim kepada fi'il. Ya, coba lihat. Ja'a Khalidun wa Salimun. Salim atap kepada isim juga Khalid. Nah, demikian juga fi'il atapnya kepada fi'il. Ya. Isim diatapkan kepada isim, fi'il diatapkan kepada fi'il. Mislu contoh. Dalam Al-Quran. In tu'minu wa tattaku. Jika kalian beriman dan jika kalian bertakwa. Mana atap? Wa tattaku. Atap ke mana? Tu'minu. Tu'minu fi'il? Fi'il mudhari. Nah, majzum. Kalimah suki amil jazm in. Tanda jazmnya dibuang nunnya. Karena dia amsilatul khomsah. Wa tattaku ataf. Kepada tu'minu. Dia juga fil mudhari. Berarti majzum juga sama seperti tu'minu. Tanda jazmnya dibuang nunnya. Karena amsilatul khomsah. Wawunya sebagai fa'il. In tu'minu wa tattaku. Jika kalian beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala-pahala kalian. Ini atau fi'il kepada fi'il. Contoh yang lain dalam hadis. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallahu. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima. Iya. Wa tuqima. Wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadhana wa tahujjal baita. Mana ataf? Ingat, isim ataf kepada isim sebagaimana fi'il ataf kepada fi'il. Mana di sini? Dalam hadis ini antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salatu wa tuz zakatu wa sumu ramadan wa tahajjal bait. Mana atafnya? Yang pertama wa tuqima. Diatafkan ke mana? Antasyhada, tasyhada. Tasyhada kenapa jadi tasyhada? Dimasuki amilna nasab. Apa amil nasabnya? An. Ada berapa amil nasab? An, lan, kai, idan. Kemudian apa lagi? Lamu, kai, lam. Lam, juhud. Ya. Lam, juhud ada syarat. Syaratnya apa? Didahului oleh? Makana atau lam yakun. Lam yakunillahu liyagfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Liyagfiro, lamnya lamul juhud. Nah, dimasuki lam yakun. Baik, antasyhada ini adalah, kenapa tasyhada? Tasyhada fil apa? Fil mudhari mansub. Nah, apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Sahihul akhir. Kenapa mansub? Didahului oleh amil nasab. Apa amil nasabnya? An. An tashhada. Asalnya apa? Sebelum dimasuki an. Tashhadu fil mudhari. Hukum asal fil mudhari marfu. Dari mana kita mengatai fil mudhari? Ada huruf mudharah. Ketika dimasuki amil nasab an. Bukan anna ya. Kalau anna masuknya kepada mubtada khabar. Karena menasabkan isim merupakan khabar. Kalau ini an. An ini termasuk nawasib. Coba dilihat lagi nawasib. An, lan, kai, idan, lamu, kai, lamul, juhud. Itu semuanya masuk kepada fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. Nah. Kemudian mana fi'il mudhari yang mansub yang diatafkan kepada tasyada? Tukima. Tukima fi'il mudhari? Fi'il mudhari juga. Sama dengan tasyada. Kenapa dibaca tukima? Padahal dia fi'il mudhari karena ataf. Atafnya kemana? Tashhada, antashhada. Diatafkan ke sana, antashhada. Mansub juga. Tanda nasabnya apa? Fathah, kenapa dengan fathah? Fil mudhari, sahihul akhir. Wa tu'tiyaz zakata. Kenapa dibaca tu'tiya? Ataf. Atafnya ke mana? Ke antashhada atau kepada tukima? Yang rajih kata ulama ataupun kepada yang paling dekat tukima, bukan kepada tashhada ataupun kepada yang paling dekat. Berarti tukima fil mudhari man mansubun wa atful mansubi mansubun mithluhu wa tu'tiya, asalnya tu'ti. Ata yu'ti, memberikan zakat. Watasuma. Kenapa dibaca tasuma? Atap-atap kemana? Tu'tiya. Asalnya apa? Tasumu. Engkau berpuasa. Soma yasumu. Nah, karena mansub, karena atap diikut sertakan kepada watu'tiya, maka dia mansub juga. Kemudian yang terakhir, watahujja. Asalnya apa? Watahujju, fil mudhari, dan berhaji. Engkau berhaji ke Baitullah. Nah. Ada kalimat, antashhada an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Kenapa dibaca muhammadan aban nabil? Wa anna muhammadan. Kenapa dibaca muhammadan? Naam. Aba Ghassan, kenapa dibaca muhammadan? Karena dimasuki amil nasab. Apa? Wa anna muhammadan. Kenapa dibaca muhammadan? Naam, Aba Hudzaifah. Sebagai apa muhammadan? Naam, Aba Asyah. Ahsanta. Wa anna muhammadan. Muhammadan kenapa dibaca muhammadan? Karena isim in. Isim inna atau isim anna. Isim anna. Anna saudaranya apa? Inna. Apa fungsinya anna ya bang, ya basya? Menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Mana khobarnya anna? Rasulu. Harus baca marfu rasulu. Nah. Rasulu marfu karena khobar anna. Dan Rasulu memiliki dua kedudukan. Kedudukan keduanya adalah sebagai mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Naam. Taib. Jangan dilupa. Naam. Ini atau tamrin latihan. Tarjim ila logatil arabiyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mudah ini atau. Isim yang terletak setelah huruf ataf namanya apa? Ataf. Ngikuti bacaan isim sebelumnya. 6. Tamrin latihan. Sesungguhnya Rifqi dan saudaramu keduanya lulus. Apa bahasa Arabnya? Tarjim ya Batalha. Inna Rifqi wa akhuka najah. Naam. Aba naam. Ahbab. Inna rifqa wa akhahu, kedua-duanya lulus. Kilahuma, terus. Najihani. Nu atau nu? Najihanu. Najihanu. Naam. Aba Abdul Razak. Inna rifqa wa akhahu, kedua-duanya lulus. Aba Adnan. Aba Ali. Inna rifqa wa akhaka apa? Bainahuma najihani. Naam. Aba Saudah. Inna rifqa wa akhaka Bahrul. Inna rifqa wa akhaka huma najihani. Naam. Aba Aman. Aba Yazid. Huma najihaini. Inna rifqa wa akhaka huma najihaini. Naam. Aba Illa. Naam. Inna rifqiya wa akhaka najihani. Naam. Namanya di sini siapa? Rifqi. Kenapa jadi Rifqa? Isim inna. Ya, namanya Rifqi. Kalau Rifqi, nah, berarti isim apa? Rifqi ini ya, bahasa kita kan? Ya, itu ya, Rifqi. Bahasa kita, berarti ini apa? Inna Rif. Nah, isim apa ini? Isim mangkus, ya. Rif. Kia. Ya. Rifqiya. Kemudian wa akhaka, dan saudaramu apa? Lulus. Najihani. Najihani. Nah, ini maksud ya. Ini mangkus. Inna rifqiya. Wa khaka ini mansub, dan nasabnya apa? Fathah. Kemudian kita nasabnya apa? Alif, karena dia asmaul husna. Musa. Mansub. Mana di dalam bab yang termasuk bab atof? Akhoka ini. Karena dia terletak ke huruf atof. Atofnya kepada mansub. Mansub juga. Walaupun tanda sebenarnya berbeda. Yang penting kedua-duanya kan? Najihani sebagai apa? Sebagai apa Najihani? Najihani sebagai apa? Ini ya, ini imna, apa fungsinya imna? Menasofkan isimnya ini isimnya. Ya, ini apa? Ini atof. Ini apa? Khobar imna. Apa hukumnya khobar imna? Marfu. Tanda rafanya? Alif terapa dan alif? Ismul mutanna. Ya. Nah, saya melihat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Saya melihat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Aba Imam. Ra'aitu waladan dan dua anak perempuan. Ra'aitu waladan wa bintani. Aba Zuhair. Ra'aitu waladaini wa bintaini. Aba Ramdhani. Saya melihat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ra'aitu waladun. Naam. Abadani. Ra'aitu waladin wa bintani. Abatalha. Ra'aitu waladan wa bintani. Huzaifah. Ra'aitu walada al bintaini. Abanan. Abahbab. Ra'aitu wal aba. Ra'aitu waladan. Wa bintani. Aba Saudah. Ra'aitu waladan wa bintaini. Aba Abdul Razak. Apa? Isim atofnya kepada isim. Mansub diatofkan kepada yang mansub juga. Marfu diatofkan kepada yang marfu juga. Majrur diatofkan kepada majrur. Abadnan. Ra'aitu waladan wa bintaini. Aba Nabil. Naam, Aba Hudzaifah. Raitu waladani wa bintani, Aba Ilda. Naam, Aba Ghassan. Ra'aitu waladan wa bintaini, Abasiyah. Ra'aitu al-waladu. Wal? Abali. Ra'aitu al-walada. Wal bintani, Aba Anam, Umar, Umar. Ra'aitu biwaladin wa bintaini. Nah. Nah. Aba Bahrul, Bahrul. Ra'aitu walada wal bintaini. Yang benar mana benar? Ra'aitu waladan apa? Wabintaini. Waladan sebagai apa? Sebagai apa? Maful bi, objek yang dilihat. Ra'aitu saya melihat. Maful bi. Apa hukumnya maful bi? Mansub apa tanda nasabnya? Fathah, kenapa ada fathah? Di mufrad. Wabintaini sebagai apa? Atop, karena huruf atop ini. Wabintainya atop. Atopnya yang mansub, maka mansub juga. Ya. Watful mansubi mansubun mislum. Atopnya kepada yang mansub, mansub juga. Berarti ini man? Mansub juga apa dan atopnya? Ya, kenapa dengan ya? Isi musanna. Ya. Aitu waladan wabintaini. Kenapa wabintani? Wabintani marfu, waladan mansub. Ya, atop mansub kepada mansub juga. Atop marfu kepada marfu juga. Majur-majur juga. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Dibaca-baca, dilatih-latih, ada tiga nomor lagi. Mudah atop ya, isim terletak setelah huruf atop. Bacaannya kepada mengikuti sebelumnya, kepada isim sebelumnya. Hanya saja isim diatopkan kepada isim, fi'il diatopkan kepada fi'il. Iya, sebuah seekor ikan. Kalau seekor itu pakai tak dia. Kalau tanpa tak, samaka, enam jenis ikan. Enam. Akal tu enam. Mauzata sebuah pisang. Akal tu hubzata sebuah roti. Enam. Pakai tak itu sebuah. Naibul fa'il? Hujibatin naru. Naru. Naru. Bishahawat. Diklam. Wa hujibatil jannatu. Nah. Dalam riwayat huffat. Wahuffatin naru bisyahawat. Wahuffatil jannatu bil makari. Naibul fa'il. Nah. An-naru naibul fa'il. An-naru dihukumi mu'annas. Nah. Hujibatin naru. Bukan naru. Dikelilingi. Dihijabi. Ditutupi. Dalam lafaz huffat. Huffat itu dikelilingi. Nah. Dipagar. Dengan syahawat. Menyenangkan. نعم نكتفي بهذا القدر صلى الله عليه وسلم